Di kesempatan yang indah tahun yang baru di minggu pertama ini, tema kita mengajak kita untuk merenungkan mengenai pengambilan keputusan. Berhikmat di dalam mengambil sebuah keputusan. Saudara, ketika saya merenungkan tema ini, saya mengingat pesan Yesus. Pesan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya, dan saya yakin itu pun menjadi bagian dari kita. Sebuah pesan yang menurut saya pesan yang unik dan tidak umum, oleh karena pada umumnya orang tidak akan melakukan hal itu. Tetapi justru Yesus melakukan satu perintah yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 10, ayat 16. Bunyinya demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara, pengutusan inilah yang saya anggap unik sekali. Karena ketika murid-muridnya mengikut Yesus, nampaknya dia bukan jenis guru pribadi yang memberi kemudahan. Banyak orang kerap kali memikirkan, tentu kalau menjadi pengikut Yesus, everything okay, semuanya akan baik. Dan kami mendapatkan kemudahan-kemudahan yang kami perlu dan kami harapkan. Orang-orang di dalam dunia ini, saudara-saudara, seringkali mengharapkan seperti itu. Kita kenal tokoh yang hebat, pemimpin yang luar biasa, kekuasaannya begitu tinggi. Siapapun yang mendekat dia dan apalagi menjadi sahabat dekat, tentu akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan untuk itu. Saya melihat Yesus tidak demikian. Justru ketika murid-muridnya ada bersama dia dan mengutus mereka, statement yang dia katakan, lihat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini sebuah pengutusan yang unik sekali. Dan menurut saya pengutusan yang sungguh tidak berimbang antara seekor domba dengan serigala-serigala. Hampir pasti akan dimangsa. Hampir pasti akan mati. Apakah Yesus sadar ketika mengutus seperti ini? Seperti domba ke tengah serigala. Apakah dia sedang memikirkan bahwa domba itu dilengkapi sebagai domba super? Atau the super shape? Domba yang super, yang aneh, dengan kekuatan yang luar biasa bisa mengalahkan sekian puluh serigala. Tidak, tetap domba yang biasa, domba yang lemah, yang domba yang sangat kalah dibanding dengan serigala itu. Tetapi Yesus mengutus dengan kondisi yang semacam. Saudara, jika kita memahami akan konteks semacam ini, maka kita tahu persis bahwa begitulah posisi kita. Dimanapun kita berada sampai pada zaman sekarang ini pun, kehidupan kekristenan itu layaknya seperti seekor domba di tengah serigala. Yang situasinya pasti kalah. Dan kita mungkin di Indonesia sangat kenal sekali bahwa kita sebagai orang-orang yang minoritas. Sekalipun yang mayoritas pun seringkali kita hidup dalam situasi yang berbeda. Saudara-saudara, kondisi dan tantangan seperti ini membuat kita merenungkan kembali. Seperti itulah memang kondisi dan status kekristenan. Kita dibuat tidak lebih hebat, kita juga tidak dikondisikan dengan lebih super dibanding semua yang lain. Kita gampang dimangsa dan kita gampang kalah. Saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti itu, kita dituntut juga untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang menjadi pancingan dan godaan kita menghadapi situasi seperti itu dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa tergoda, terpancing untuk lari dan menghindar. Sebab itu naluri manusia adalah menghindar dari tantangan. Naluri kita adalah lari dari kesulitan. Kita akan selalu mencari aman. Dan itu manusiawi sekali. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki, bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, barangkali usaha juga tidak gampang, bekerja juga tidak mudah, lalu kita tinggalkan begitu saja dan berkata, wah ini mungkin Tuhan tidak kehendaki. Situasinya tidak mudah dan situasinya sulit sekali. Rasanya seperti tidak ada hasil. Dan kita bisa terpancing, jangan-jangan Tuhan tidak kehendaki. Jangan-jangan mungkin Tuhan tidak berkenan. Saudara, ukuran Tuhan berkenan atau tidak itu diukur oleh apa? Seringkali manusia mengukurnya kalau itu jalan Tuhan, itu kehendak Tuhan, bagaimana? Mulus, jalannya lancar, tidak ada kesulitan. Ini berarti Tuhan kehendaki. Bukankah seringkali kita mendengar sambutan seperti itu ya, saudara? Saya paling gemes itu kalau dengar sambutan dari entah Pak Lurah atau siapa saja. Saudara-saudara, terima kasih kita sudah bisa melaksanakan acara ini berjalan dengan lancar. Kalau dia orang Kristen ditambahi Tuhan mengendaki sehingga tidak ada rintangan, tidak ada hambatan. Sehingga seolah-olah kita mempunyai konsep kalau Allah mengendaki, Allah mengizinkan semuanya jalan mulus, lancar, tidak ada kesulitan. Tetapi jikalau itu benar, saudara-saudara, apakah pelayanan Rasul Paulus itu Tuhan kehendaki? Karena di dalam pelayanannya dia menghadapi banyak tantangan, banyak menghadapi kesulitan, aniaya, dan berulang kali dia harus menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Apakah Tuhan tidak kehendaki? Sama sekali tidak. Realitasnya bahwa Allah melengkapi, menolong, bahkan menguatkan Paulus di dalam setiap pelayanan itu. Jadi kalau begitu tolok ukurnya tidak oleh karena situasi lancar. Tetapi kita, naluri kita itu selalu mengatakan dan ingin seperti itu. Bahwa semuanya jalan mulus, jalan lancar, tanpa kesulitan. Itu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sedang perdebatan seru dengan beberapa teman saya membahas mengenai korban Air Asia. Yang didiskusikan adalah apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Apakah mereka yang berangkat itu dan akhirnya menjadi korban dan mati kecelakaan setelah lost contact, Tuhan kehendaki. Karena saudara-saudara, ini bermula dari sebuah kisah, ada keluarga yang sebetulnya hari itu mau berangkat, ditelepon oleh pihak Air Asia bahwa itu jadwalnya dimajukan. Dia tidak terima telepon itu, entah mungkin dia sibuk atau dia malas menerima pada waktu itu, entah apapun alasannya, dia tidak menerima informasi itu dan dia datang terlambat. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, dia tidak bisa berangkat. Komplain segala macam akhirnya digantikan pada jam agak siang. Tapi kemudian setelah dia mendengar informasi itu, dia batalkan semua, siang pun dia tidak berangkat. Lalu bilang, Tuhan mengendaki dia selamat. Nah ini persoalannya berangkat dari sana, saudara. Lalu kami mendiskusikan, kalau gitu yang berangkat lebih awal dan mereka jalan, kehendak Tuhan atau bukan? Saudara-saudara, karena ini persoalannya ukuran standarnya itu loh, saudara. Bahwa dianggap kalau itu beres, aman, selamat, tiba sampai di tempat, itu berarti kehendak Tuhan. Tapi kalau itu celaka, Tuhan tidak kehendaki. Apakah betul? Kalau memang Tuhan mengendaki semua satu pesawat mati bareng-bareng lalu kembali kepada Tuhan, apa berkeberatannya? Seringkali kita dipancing dengan satu situasi seperti itu. Dan keputusannya sekali lagi, kita mau menghindar. Kalau boleh mumpung dan ada kesempatan bisa melarikan diri, lebih baik domba itu segera menjauh dari serigala itu. Dan jangan sampai kita dimangsa. Itu godaan pertama. Kita mau menghindar, kita mau lari. Dalam pelayanan kalau ada kesulitan, kita mau berhenti dan berkata, Tuhan tidak mengendaki itu. saya akan pindah ke tempat lain. Referensinya selalu diambil dari soal ketika engkau ditolak di satu kota itu, kebaskanlah debunya dari sana dan pindah ke yang lain. Tetapi itu tidak konteks, sudah enggak nyambung referensi dari ayat itu, karena itu berbicara soal yang lain. Godaan yang kedua, saudara. Di tengah-tengah situasi untuk mengambil keputusan yang sulit itu, supaya kita aman, maka kita akan menyamar jadi serigala. Oh, saya mau tetap, tapi supaya saya aman, tidak dimangsa, saya akan meniru suara serigala. Saya akan memakai kulit serigala. Dan saya akan bersikap lebih ganas, supaya mirip seperti serigala-serigala itu. Memang ini agak mustahil. Tetapi jalan seperti itu dicoba oleh manusia. Supaya kita tidak termangsa dan akhirnya tertekan oleh situasi yang sulit. Maka saya akan berusaha untuk meniru seperti gaya mereka. Sehingga saya tidak ada bedanya. Memang kalau orang beda dan sendirian itu tidak enak rasanya. Kita seperti terisolir. Yang lain seperti itu kok saya tidak. Yang lain melakukan itu mengapa saya tidak. Walaupun yang tidak itu adalah benar, kita terlalu sulit untuk melawan mayoritas. Selalu kita ingin, saya ingin sama dengan yang lain sehingga saya tidak dikenal sebagai orang aneh. Kenapa? Karena filsafat kita selalu berpikir kita itu menjadi normal kalau itu adalah kelompok mayoritas. Sebab statistik juga mengatakan yang normal itu yang mana? Yang di tengah-tengah. Yang kurvenya itu paling tinggi frekuensinya. Ujung kiri dan ujung kanan yang paling ekstrim lebih dan ekstrim kurang itu abnormal. Saudara-saudara, boleh saya bertanya? Apakah orang yang mempunyai mata cuma satu normal? Kita semua mengatakan tidak normal. Karena kita hidup dengan orang yang bermata dua semua. Tetapi saudara-saudara, jikalau mayoritas orang matanya satu, apakah punya mata satu itu normal? Dia akan jadi normal, justru yang mata dua abnormal. Jadi saudara, normal atau tidak itu ukurannya apa? Ukurannya adalah mayoritas dan sebagian besar ada di sana. Maka yang ekstrim itu selalu dianggap abnormal. Orang yang cacat mental kurang dari rata-rata dianggap abnormal. Orang jenius normal atau tidak? Abnormal itu saudara-saudara. Karena tidak rata-rata. Tapi orang bisa menerima yang jenius, tidak bisa terima yang cacat mental. Itulah kehidupan manusia, kita dikendalikan oleh keadaan yang mayoritas itu. Dan kita tidak mau yang sendiri dan berbeda. Maka cara menyelamatkan dari situasi yang sangat membahayakan itu, saya mau menjadi sama seperti serigala. Amanlah saya. Saudara, jangan lupa ada banyak orang Kristen akhirnya melakukan hal yang sama seperti itu. Dia hidup sama dengan gaya hidup orang dunia ini. Sehingga dia bisa bebas bergaul dengan yang lain dan tidak dianggap aneh karena berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain bisa korupsi, mengapa saya tidak? Kalau yang lain bisa nyerempet-rempet bahaya, mengapa saya tidak? Kalau mereka bisa begitu, saya pun juga bisa. Dan akhirnya orang berkata, ya kita sama-sama. Saudara-saudara, inilah satu godaan dalam pengambilan keputusan yang sungguh-sungguh sulit dan kita terpancing untuk berbuat dua hal yang ekstrim tadi. Tetapi bersyukurlah dalam mengambil keputusan ini, Yesus memberikan semacam solusi untuk apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi seperti domba di tengah serigala. Yang pertama, saudara, Yesus memberikan satu way out-nya adalah hendaklah kamu tertik seperti ular. Dan yang kedua, tulus seperti merpati. Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Kedua hal ini tidak boleh hanya dilakukan satu saja. Kedua-duanya harus berada dalam posisi yang seimbang dan dikerjakan bersama-sama. Mengapa harus cerdik seperti ular? Bolehkah saya bertanya, saudara? Binatang apa yang dianggap paling cerdik dalam cerita mitos di Indonesia? Kancil, bukan? Saudara, di sana, di Timur Tengah, di kehidupan perjanjian lama ada binatang kancil. Saya heran mengapa Yesus tidak mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti kancil. Tidak, dia menyebutkan seperti ular. Kalau orang bertanya zaman sekarang, binatang paling dianggap ya, cerdik, monyet, kera. Tapi dulu saudara, kera di sana tidak ada, itu persoalannya. Jadi jangan berharap Yesus mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti kera. Tidak ada. Saudara-saudara, memang binatang yang dianggap cerdik pada zaman mereka adalah ular. Dan ular ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Di samping simbol binatang cerdik, dia juga simbol daripada kuasa jahat. Simbol dari oknum pribadi penggoda yang paling-paling cerdik sekali. Kita tahu ketika bicara ular selalu asosiasi referensi kita pada peristiwa di Taman Eden, di mana dia menggodai manusia. Cerdik luar biasa, itulah ular, saudara-saudara. Nah, mari kita akan mencoba mencermati kecerdikan ular menurut versi mereka. Ular pada zaman dulu, saudara, kecerdikannya dikenal sebagai berbelit-belit. Jadi kecerdikannya itu bukan lurus begitu saja, dia berbelok. Jadi lawan kata dari dosa yang berbelok-belok dan berbelit-belit adalah lurus. Nah, yang berbelit-belit itu binatang ular. Karena itulah mereka mensimbolkan ular sebagai simbolisasi dari kuasa jahat. Kedua, ular ini pandai sekali menyamar untuk bisa berganti kulit atau dia mencoba menyesuaikan dengan habitat di mana dia hidup. Sehingga ini mengelabui manusia. Tetapi dia kelihatannya bergerak lambat, namun pada saat dia mendekati sasaran atau objeknya, dia seperti melompat dan langsung menerkam dan memberikan bisanya. Kecerdikannya dia mampu secara filosofis atau psikologis, saudara, bahwa ular itu dikatakan sebagai binatang yang sanggup untuk merayu. Dan kalau kita kembali dalam kitab Kejadian tadi, saudara-saudara, dia sanggup untuk melakukan trik-trik yang sangat hebat sekali, membuat manusia yang dikenal perempuan itu betul-betul takluk. Saya tidak mau menyebut namanya Hawa, saudara. Karena nama Hawa itu baru dikasih nama oleh Adam setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa namanya perempuan dan laki-laki. Sebab mereka itu berasal dari satu kata bahasa Ibrani, Adam. Adam sebetulnya bukan nama. Adam itu istilah yang artinya tanah. Jadi dia adalah tanah jenis laki-laki. Yang perempuan diciptakan namanya Adamah. Ah itu akhiran feminin. Jadi ini sama-sama dari tanah, tapi jenis laki-laki dan perempuan. Jadi itulah yang digodai oleh iblis. Untuk dia jatuh. Caranya adalah untuk memberikan satu gambaran yang hebat sekali, yang bisa menyamai seperti Allah yang mencipta itu. Jadi saudara-saudara, dia menusuk kepada sampai sentuhan psikologisnya. Sentuhan kepada orang itu untuk dibangkitkan rasa keinginan berkuasa, keinginan berotoritas, keinginan untuk bisa menyamai seperti prestasi atau kemampuan yang lain. Itulah kecerdikannya. Dan perempuan itu jatuh. Tergoda oleh keindahan dari buah yang dulunya mungkin tidak menarik. Banyak sekali saudara, buah-buah yang dulunya enggak menarik jadi menarik. Karena godaan atau rayuan itu. Saya pernah mendengar siaran di radio, saudara, sementara jalan di tengah jalan. Dalam sebuah teknik marketing, ada satu metode yang luar biasa, yang bisa membuat menjual barang lebih mahal dari biasanya. Namanya teknik narasi, cerita. Nah, di situ dicontohkan, ada seseorang mau menjual sesuatu. Ketika dia tawarkan, orangnya geleng-geleng kepala. Tidak berminat untuk membeli. Tapi dia bilang, tunggu sebentar, saya mau cerita. Anda tahu apa yang saya jual. Kamu gak beli gak apa-apa, saya mau cerita aja. Ceritalah dia. Bagaimana kemampuan, kehebatannya, sejarahnya menciptakan barang itu. Orang ini mulai tertarik. Begitu dia tertarik pada narasi, pada cerita itu, semakin dia bersemangat bercerita luar biasa. Akhirnya ujungnya dia berkata, wah, saya jadi tertarik. Oke, saya mau beli. Dia bilang, enggak boleh. Kamu enggak boleh beli sekarang. Kamu mungkin tertarik mau membeli karena dengar cerita saya. Coba pulang, pikirkan dulu. Nah, setelah kamu pikir, kamu bisa tanya saya lagi. Kalau ada hal yang jelas. Orang ini dibiarkan pulang. Mulai pikir. Ketika dia tertarik, dia telpon. Saya ingin dengar cerita lagi. Oke, kita ketemuan di mana. Dia cerita lebih bersemangat lagi. Akhirnya, dia akan membeli lebih dari satu. Ketika dia mau membeli lima, dia mengatakan, maaf, jangan membeli lima. Pernah enggak kamu pikir bahwa lima itu lebih mahal? Lebih baik kamu beli satu. Dia makin penasaran. Akhirnya dia cerita dengan semangat lagi, dia makin tertarik. Ujung dari kisah ini bagaimana? Dia membeli 50. Mengapa bisa? Kekuatan cerita. Jangan-jangan sebetulnya kemasan itu adalah cerita. Cover itu adalah cerita. Bungkus itu adalah cerita. Setiap orang, saudara, mendengar cerita itu. Karena manusia itu sebetulnya manusia yang senang mendengarkan cerita. Dan senang juga bercerita. Maka kita menjadi orang yang sangat tertarik untuk semuanya itu. Dari mana si perempuan jatuh dalam dosa? Karena cerita dari ular yang cerdik ini. Jadi saudara-saudara, saya melihat itulah makna yang mau dikatakan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, bukan berarti cerdik untuk menipu. Tetapi pandai-pandailah engkau menggunakan kisah. Pandai-pandailah engkau menggunakan cerita. Narasi dalam hidup kita adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Yang mempengaruhi orang lain. Dan Yesus sedang mengatakan itu. Di tengah-tengah serigala, ketika engkau tidak mampu melakukan apa-apa, ambillah sebuah keputusan dengan hikmat dari Tuhan. Yaitu ketika engkau menggunakan kisah. Menggunakan cerita dalam hidupmu itu. Akan menguatkan kesaksian itu. Akan menguatkan sebuah realitas menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kisahnya biasa. Si pencerita membuat jadi luar biasa. Itulah novel yang kita baca. Saudara, menjadi begitu hebat oleh karena kepandaian dari orang yang membuat kisah dan narasi. Itulah yang membuat cucu-cucu menjadi bengong mendengarkan cerita opanya. Itulah juga yang membuat kita menjadi rindu untuk selalu mendengarkan kisahnya. Karena kita pandai menghidupkan sebuah peristiwa yang mati pada masa lalu. Saudara, bagaimana kita akan mengambil sebuah keputusan? Hikmat dari Allah menolong kita untuk mengkisahkan dan menceritakan itu. Alkitab berisi kisah. Dan saya berterima kasih sekali, saudara. Alkitab ini saya cintai betul-betul. Bukan karena sekedar itu firman Tuhan. Tetapi Alkitab berbicara jujur kepada kita. Amin. Dia tidak pernah menutupi. Khususnya perjanjian lama, juga di perjanjian baru. Mengkisahkan apa adanya realitas hidup manusia. Kegagalan-kegagalan dikisahkan di sana. Juga keberhasilan dikisahkan di sana. Alkitab tidak pernah berbohong menceritakan pengalaman hidup manusia. Jatuh bangunnya, jelek baiknya. Kitab suci yang lain mengajarkan hanya prinsip-prinsip. Hanya filsafat-filsafat, ajaran-ajaran yang terus-menerus. Kadang-kadang membacanya membosankan. Tetapi Alkitab kita berkisah, bertutur, bercerita dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Umat Kristen, umat Allah, umat percaya. Dari sana kita mendapatkan pelajaran dari. Kisah hidup kita memberi pelajaran. Narasi kita memberi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi di mana kekuatan sang domba di tengah serigala? Pada kisah hidup. Kalau seandainya saya sedang membayangkan sebuah cerita animasi atau fabel binatang-binatang yang bisa berbicara, mungkin domba di tengah serigala akan berkata, maaf, sorry serigala, sebelum engkau memakan saya mau bercerita dulu. dan ujungnya serigalanya yang kalah. Itulah pengambilan keputusan, dan seringkali kita menggunakan kekuatan itu untuk bisa melawan kekuatan yang justru lebih besar dari kita. Tapi kita lupa bahwa kisah adalah metode Allah, cara yang dipakai Allah untuk berbicara kepada manusia. Bukan sekedar perintah, bukan sekedar instruksi, tapi Allah sedang berkisah dan bertutur kepada kita. Dan itulah kekuatan. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Saudara-saudara, kata tulus ini adalah kata yang bagus sekali. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata akarios, dan bahasa Latin menyebut itu simplicis. Sesuatu yang simple, sederhana, polos. Kalau orang Jawa bilang lugu, apa adanya. Itulah ketulusan. Jadi tulus itu bukan berarti saudara-saudara adalah orang yang tidak pernah menggunakan trik dengan kata-katanya. Tetapi saudara-saudara, keluguannya itulah, ketulusannya apa adanya, itu yang membuat dan mengagumkan. Saudara-saudara, riset-riset dan survei-survei mencoba mensurvei tentang Jokowi dibandingkan dengan Prabowo. Saya tidak sedang kampanye karena ini sudah selesai kampanye. Tapi saya mau mencoba menceritakan dari sebuah sisi yang lain. Yaitu ada survei yang mencoba membandingkan dari sisi karakter orang. Mengapa sih dia memilih satu oknum pribadi ini, tidak yang lain. Dari sisi pendekatan kepribadian. Rupanya saudara-saudara ditemukan bahwa orang sengaja memilih si A. Karena orangnya lugu katanya. Karena orangnya sederhana. Lalu beberapa ditanya, mengapa kamu pilih dia? Saya seperti dia. Jadi kalau saya pilih dia, seperti milih diri saya sendiri. Rupanya ada faktor psikologi seperti itu melihat pribadi orang itu. Jadi kalau gitu, namanya orang sederhana, orang lugu, belum tentu kalah. Dia juga bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketulusan itulah yang sepertinya Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita. Di tengah situasi seperti itu, kadang-kadang kepandaian, kepintaran, pengalaman yang kita miliki untuk kita bergerak sesuai dengan strategi, kadang-kadang justru kemenangan itu bukan diperoleh dengan sebuah strategi, tapi dengan sebuah ketulusan yang sepertinya dianggap bloon, sepertinya dianggap orang bodoh, dianggap oleh orang lain gak mutu, kelihatan orang gak pengalaman. Tapi justru kita bisa memenangkan sebuah perdebatan. Kita bisa memenangkan sebuah negosiasi hanya dengan ketulusan saja. Saudara, ini sangat luar biasa. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman. Teman ini menceritakan temannya. Maaf, ini berbingkai-bingkai, saudara. Nah, teman yang menceritakan pada saya menceritakan temannya yang menjual mobil. Mobilnya tidak terlalu baik, tapi mobilnya masih kuat apalagi buatan lama. Mobil itu biasanya kalau buatan agak lama lebih kuat besinya. Nah saudara-saudara, dia mau menjual itu. Ada seorang penawar, dan penawarnya yang berminat membeli itu kritis sekali. Sehingga dia tanya macam-macam riwayat tentang mobil itu. Dan penjual mobil ini temannya sangat lugu sekali, sangat polos sekali. Sehingga dia menjawab semuanya. Termasuk ketika ditanya, pernah tabrakan enggak? Pernah. Berapa kali? 5 kali. Dia ceritakan semuanya, saudara. Lalu sempat ada yang diganti enggak mesinnya? Ada. Bagian mana? Dia tunjukkan, saudara. Lalu dia tanya lagi, pernah mogok enggak? Pernah. Berapa kali? 3 kali. Semua diceritakan dengan polos apa adanya. Lalu akhirnya orang itu menawar murah sekali. Dan dia juga mengatakan, maaf, saya tidak bisa melepaskan dengan harga seperti itu. Karena saya membutuhkan untuk menjual mobil ini sebab saya akan membeli ini yang saya perlukan. Tidak jadi. Lalu dia bercerita pada teman saya itu. Teman saya membodoh-bodohkan dia. Kamu bodoh sekali, kenapa kamu ceritakan semua itu? Kalaupun dia tanya, bilang aja, ya pernah, berapa kali. Sudahlah, gak usah tanya berapa kali, pokoknya pernah. Saudara-saudara, tetapi temannya mengatakan, saya tidak bisa bohong. Saya harus jujur. Dia tanya, ya saya jawab, memang itu kenyataannya. Saudara, setelah lewat seminggu, kata teman saya, si pembeli yang menawar itu balik lagi. Dan dia berkata, saya setuju membeli sesuai dengan harga yang kamu minta. Dia gantian tanya, mengapa kamu mau? Karena kamu jujur. Sehingga saya mengerti bagaimana memperbaiki mobil ini dan saya sangat bangga sekali. Saya akan ceritakan pada orang lain, saya membeli mobil ini dari orang jujur. Ini kehebatan mobil ini. Bukan pada tekniknya apa panel-panelnya hebat, tapi mobilnya orang jujur. Mungkin kisah itu 1000 di antara 1. Dan pembeli belum tentu mau membeli seperti itu. Dan penjual belum tentu bisa menjual dengan cara demikian. Tapi bagi saya kisah ini sangat inspiratif sekali. Dan saya berpikir ternyata orang jujur seperti itu pun masih dapat memperoleh sesuatu. Nah saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada hal ini bahwa kita ketika melakukan dan melaksanakan hidup iman Kristen kita dan mengambil keputusan, mari kita akan belajar dalam sebuah ketulusan. Tetapi seperti saya katakan pada awalnya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mengikuti kejujuran, ketulusan, kepolosan saja tanpa kecerdikan, dia akan jadi orang konyol. Ada orang yang berperilaku seperti itu. Saya mau jujur, saya mau tulus seperti merpati, kata Yesus. Dan matilah dia. Menjadi konyol betul dan akhirnya menjadi tidak lepas dari kesulitan. Tetapi sebaliknya, saudara, kecerdikan tanpa ketulusan, dia menjadi jahat sekali. Karena dia akan menjadi orang yang licik. Dan terus berbuat dengan segala pengalamannya, dengan narasinya yang begitu hebat. Dia berhasil memukau banyak orang. Dan akhirnya menjatuhkan orang lain. Saya bertanya pada seorang istri yang marah-marah, protes keras, dan akhirnya mencoba untuk berhenti dari berumah tangga. Saya tanya mengapa begitu? Saya tertipu, Pak. Tertipu oleh siapa? Oleh suami saya. Saya merasa sekarang rugi besar karena saya dulu senang dengar ceritanya dia. Rupanya narasinya membuat tertarik wanita ini. Dan akhirnya tertipulah dia. Nah begitulah orang yang pandai bernarasi. Dia bisa mendapatkan apa saja, bahkan menjual dengan lebih tinggi. Tetapi tidak ada ketulusan. Ini merusak orang lain. Yesus mengatakan, jikalau engkau mengambil keputusan, dua hal harus dipertimbangkan, cerdik dan tulus. Sehingga dengan kecerdikan, saudara bisa mendapatkan hal yang kita inginkan, kita bisa mencegah bahaya, kita bisa membuat serigala bungkam. Tetapi sebaliknya ketika kita lakukan itu dengan tulus, di situ hati kita penuh dengan sukacita. Tetapi ketika kita hanya bertulus hati tanpa kecerdikan, kita akan dimangsa dan kita akan tenggelam dan lenyap. Oleh karena itu, saudara, pengambilan keputusan bukanlah sebuah ajaran mengenai SOP, Standard of Procedures. Gini, begini, begini, begini, cara ambil keputusan ini dulu, seperti ini. Tidak. Dalam kehidupan kita, mengambil keputusan adalah art. Mengambil keputusan adalah seni. Bagaimana kita mengolahnya setiap hari untuk sebuah peristiwa yang sama, saudara bisa ambil keputusan yang berbeda. Di dalam tiap hari, pada tempat yang sama, dengan orang yang sama, saudara bisa mengambil keputusan yang berbeda. Di situ banyak hal yang mempengaruhi kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, memang kita selalu ada dalam posisi yang tidak gampang. Seperti domba di tengah serigala. Tetapi dua hal yang Yesus katakan itu sungguh harus menjadi kekuatan dan pertimbangan kita yang nyata. Yesus tidak mengajak murid-muridnya mati konyol dengan segala ketulusan. Tapi Yesus juga tidak ingin supaya dengan kecerdikannya menyebabkan mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bahwa Yesus memberikan sebuah tip resep yang sangat luar biasa di dalam mengambil keputusan ketika dia mengutus murid-muridnya. dan kini Yesus mengutus hal yang sama kepada kita di tengah-tengah dunia yang seperti ini, di tengah masyarakat yang seperti ini. Kita tidak boleh menyerah. Kita seperti domba di tengah serigala, tetapi kita tulus dan cerdik. Tuhan akan menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting yang berharga di mata Tuhan. Karena hikmat dari Allah bagi umat perjanjian lama itu bukan sekedar kepandaian. Tapi hikmat selalu ditafsirkan dalam kata benda, pronoun-nya itu manusia. Jadi hikmat bagi umat Tuhan itu adalah oknum. Hikmat itu adalah pribadi. Dan di zaman masa kita, hikmat itu adalah Roh Kudus yang menolong kita, memberi hikmat kepada kita, memberi pengertian kepada kita. Dalam konteks surat Rasul Paulus, itulah karunia supernatural dari Roh Kudus di dalam diri kita. Yaitu memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan untuk bisa membeda-bedakan. Dan itu menolong kita dalam kehidupan. Selamat bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan hati kita. Sebagai pribadi yang memberi kita hikmat dalam melakukan seni mengambil keputusan. Tuhan menolong kita dalam sepanjang tahun 2015 ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendiri. Pengutusan-Mu ke dalam dunia bagi murid-murid adalah pengutusan-Mu juga bagi kami. Namun kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang menegangkan dan tidak gampang untuk kami hadapi. Engkau memberi kepada kami senantiasa agar kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan, Engkaulah yang selalu mengingatkan kepada kami dan Roh Kudus-Mu membantu kami, memberi kami hikmat-Mu untuk kami disanggupkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting. Ampuni kami, Bapa. Jikalau kerap kali keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan pengalaman yang kami punya, berdasarkan teori yang pernah kami pelajari, berdasarkan kesaksian-kesaksian orang lain, berdasarkan teladan dan contoh dari orang tua-orang tua kami. Namun seringkali Tuhan, kami menjumpai kegagalan, bahkan juga itu bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki. Tuntunlah kami Bapa, agar kami bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kami dengan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan yang mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan jernih dapat mempertimbangkan semuanya. Bahkan kami bersyukur Roh Kudus menolong kami. Kami juga bersyukur jikalau setiap pria mendapatkan seorang istri yang menjadi penolong di dalam hidup kami. Mereka menjadi pribadi yang Tuhan beri kepada kami untuk memberikan dengan kesensitifannya, kepekaannya dapat memberi pertimbangan kepada kami. Terima kasih jikalau kami juga memiliki orang tua yang memiliki asam garam hidup dalam pengalaman, memberikan teladan kepada kami. Kami juga bersyukur jikalau kami memperoleh seorang pria di samping kami sebagai suami, sebagai teman yang dapat menolong kami untuk mendorong kami mengambil keputusan dengan tegas dan tidak ragu-ragu. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk pembimbing-pembimbing rohani kami, tempat kami bertanya, tempat kami memohon pertimbangan. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah siapkan di sekitar kami. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau menolong dan membimbing kami sepanjang tahun ini dalam kami melangkah setiap usaha, pekerjaan, dagang kami. ini semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serukan doa kami. Amin.